Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabballadzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah banyak memberikan berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak akan sanggup menghitungnya. Karena begitu banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja dari kenikmatan yang ada pada diri kalian, itu adalah datang dari sisi Allah. Termasuk di antaranya adalah kenikmatan kita bisa melanjutkan pembahasan, kajian tentang masalah nasihat untuk para wanita. Sesungguhnya, barakallahu fikum, di antara hak-hak yang penting diperhatikan oleh seorang wanita, yang seharusnya ditunaikan di hadapan suaminya sebagai salah satu kewajibannya adalah kemarin mentaati suami dalam hal kebaikan. Gitu ya? Iya, Ustaz. Kenapa suami wajib ditaati dalam kebaikan? Karena suami itu pemimpin. Pemimpin dalam lembaga yang namanya rumah tangga. Iya. Ibaratkan dia seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan. Apa kalau dalam perusahaan namanya? Direktur. Direktur. Direktur utama. Iya. Kalau dalam sebuah negara, pemimpin namanya presiden, raja, sultan. Maka sesungguhnya mentaati suami dalam kebaikan, ini perkara yang sangat ditekankan di dalam Islam itu sendiri. Karena itulah kemudian disebutkan bahwa ketaatan kepada suami merupakan perkara yang wajib ditunaikan bagi seorang istri setelah hak-hak Allah dan hak Rasulnya. Baik. Kemudian juga poin yang kedua ya. Hak yang kedua yang wajib ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya adalah apa? Mendatangi suami ketika diajak ke tempat tidur. Maksudnya ketika diajak melayani hubungan badan. Baik. Sehingga kemarin disebutkan, baik ajakan itu yang dilakukan di waktu malam hari atau ajakan yang dilakukan di siang hari, tidak boleh menolak ajakan kebaikan tersebut kecuali dengan sebab. Sebab yang pertama apa kemarin? Haid. Otomatis kalau haid itu Allah melarang. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang haid, darah haid, wanita yang haid, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul huwa adzan." Itu merupakan penyakit, fa'tazilun nisa, jauhi. Jangan kamu berhubungan badan dengan wanita yang haid. Boleh selain jima, ya. Nah, ketika istri sedang haid, kau diajak melayani hubungan badan berjima, maka itu boleh ditolak. Ya, ditolak, sampaikan Rasulullah SAW dan Allah Azza wa Jal melarang. Ya, jangan mau. Ya. Baik, dan kemarin disebutkan pula ancamannya apa ya? Apa ancamannya kemarin? Kafaroh satu. Iya, eh? Kalau wanita diajak tidak melayani, maka ketika suami murka, marah, dilaknat malaikat. Malaikat di langit mendoakan apa? Laknat. Iya, artinya kalau tanpa sebab, bukan karena haid, bukan karena sakit yang tidak memungkinkan melayani suami, dengan sewenang-wenangnya dia menolak ajakan suami tanpa sebab, maka la'anat hal malaikah. Para malaikat, malaikat itu melaknat, mendoakan laknat, artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Begitu. Kalau suaminya tidur, ya, sambil menahan marah, istrinya menghadap utara, suaminya menghadap selatan, tapi maaf, suami tidur sambil menahan marah. Maka tidurnya wanita tersebut karena sebab membawa kemarahan orang lain menjadikan sebab malaikat mendoakan laknat untuknya. Waliyadzubillah. Kita tahu ya, doa malaikat itu doa yang cukup mustajab, didengar oleh Allah. Maka takutlah kepada Allah Azza wa Jalla dari didoakan kejelekan oleh para malaikat ya, karena sebab kemaksiatan, kedurhakaan seorang istri kepada suami. Kalau begitu, hak suami itu cukup besar di hadapan istri. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, di antara hal yang perlu dipahami oleh seorang wanita, dalam hadis Abu Hurairah, "Lau kuntu amiron ahadan ayyas sudali ahadin la amartul mar'ata antas sudali zawjiha." Rawahu Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun sahih. Telah datang hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang sujud li ahadin, kepada seorang. Kalau aku boleh menyuruh orang sujud kepada orang. Baik. La amartul mar'ata. Pasti aku akan suruh seorang istri antas sujud li zaujiha, agar sujud kepada siapa? Suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi. Naam. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1159. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam Kitabul Irwa nomor 1998. Juga di dalam Sahihul Jami' nomor 5294. Tirmidzi sendiri mengatakan hadisun hasan. Baik. Hasanun sahih, kata Imam Tirmidzi rahimahullah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa kedudukan seorang suami di hadapan seorang istri begitu agungnya, ya. Sampai kalau boleh sujud, namanya sujud itu sebuah bentuk ketundukan, ketaatan yang sangat agung. Yang namanya sujud itu hanya diserahkan kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Kalau seandainya boleh sujud seorang kepada seorang, yang pertama kali sujud mengagungkan dan diagungkan adalah suami. istri sujud kepada suaminya. Karena begitu agungnya, besarnya hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri di hadapan suami. Jadi jangan menganggap remeh yang namanya siapa? Suami. Iya, walaupun mungkin badannya lebih kecil, ya. Iya, walaupun mungkin hartanya lebih sedikit, walaupun kedudukannya, nasabnya mungkin di bawah nasab kita, barakallahu fikum, jangan dianggap remeh. Pemimpin sekalipun dari Habasyah, wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi, sekalipun yang memimpin kalian wahai kaum muslimin budak Habasyah, kita tahu ya budak Habasyah orangnya hitam, hidungnya pesek mungkin ya, kok memimpin, maka Rasulullah SAW wajib memerintahkan, wajib mendengar dan apa? Taat. Ini dalam sebuah negara yang kaum muslimin tinggal di negeri kaum muslimin, yang memimpin itu adalah seorang budak, wajib didengarkan dalam kebaikan, wajib ditaati dalam kebaikan. Sama dalam negara kecil namanya apa? Rumah tangga. Ya kebetulan mungkin suaminya mungkin lebih posisinya lebih di bawahnya, hartanya mungkin dari sisi nasabnya mungkin, ya jangan diremehkan. Dia tetap sebagai statusnya apa? Suami dan pemimpin. Baik. Nah, ini menunjukkan tidak boleh sujud pula kepada orang. Ya. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, demikian yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang begitu agungnya sosok seorang suami di hadapan seorang istri, barakallahu fikum, karena dia seorang pemimpin. Sehingga ketika istri sedang sibuk mungkin bikin roti misalkan, kok tiba-tiba suami dari belakang meminta, mengajak, maka hendaklah dia apa, menerima ajakan suaminya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza da'a rajulu zaujatah, apabila seorang suami mengajak istrinya, lihajatihi, karena hajat kebutuhannya. Ada yang mengartikan hajat secara umum, ada yang mengartikan lihajatihi itu secara khusus, yakni berjima. Fal ta'tihi wa ingkanat alat tanur, maka hendaklah istri itu mendatangi ajakan siapa? Suami. Panggilan suaminya, sekalipun sedang di atas tempat membuat apa? Roti. Iya, mungkin tangannya lagi kerepotan dengan tepung, ya, badannya juga kecipretan air tepung tadi. Nah, ketika itu sang suami mengajak, maka bersegera mendatangi, jangan beralasan lagi sibuk. Nah, ntar malam gampang, urusan kayak gitu kok. Nah, kenapa demikian ikhwan? Rasulullah SAW sampai menekankan demikian karena sesungguhnya suami kita adalah orang yang memimpin kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Segeralah mendatanginya, karena ini Rasulullah SAW menggambarkan sampai dalam kondisi sedang demikian di atas tempat bikin roti itu tetap dilayani. Hadis riwayat Tirmidzi wa Nasa'i, dan Tirmidzi mengatakan hadisun sahih. Baik. Sehingga kalau seorang istri mentaati suaminya, ya insyaallah, lalu mati, dan suaminya ridho dengan akhlaknya yang mulia, dengan pelayanannya yang cukup baik, dengan segala tindakan-tindakan dan perbuatan dan ucapan yang suaminya ridho, masya Allah, pandai bersyukur, pandai melayani, pandai merawat anak dan keluarganya, harta suaminya dijaga dengan baik, ya, penuh keikhlasan, tidak banyak ngedumel, ya, masya Allah, dia bersyukur, bersabar. Ketika mati suaminya ridho, maka dalam hadis Ummu Salamah, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan mana saja yang mati dan suaminya dalam kondisi apa? Ridho. Ya? Ridho dengan akhlaknya, dengan agamanya, dengan manhajnya. Taqalatil jannah, maka kata Nabi SAW, wanita tersebut masuk mana? Masuk jannah, masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Maka saya nasihatkan, kejarlah dan gapailah keriduan dan surga di dalam rumah-rumah istri itu. Istri di rumah bisa menggapai yang namanya apa tadi? Surga. Surga. Dengan apa itu? Taat kepada suami. Dengan menjadikan dirinya sebagai istri yang taat kepada suami. Baik. Itu poin kedua ya? Iya, Ustaz. Sekarang masuk poin ke? Tiga. Tiga. Poin yang ketiga, barakallahu fikum. Sebutkan di sini, ala tasuma ranafulan illa bi'idnih. Agar wanita atau istri itu tidak puasa kecuali dengan izin suami. Iya. Agar di antara hak yang perlu diperhatikan agar istri tidak puasa, tidak saum kecuali dengan izin suami. Barakallahu fikum. Hal ini ya berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita, seorang istri, antasuma wa zaujuha syahid illa bi'idni, tidak halal bagi seorang istri ya yang suaminya itu syahid. Syahid itu maknanya hadir ya, tidak dalam keadaan safar, tidak sedang meninggalkan dirinya, illa bi'idni, kecuali dia puasa dengan izin sang suami. Al-hadis. Hadis ini mutafakun alaih. Dan ini lafadznya Imam Bukhari. Ini lafadz Imam Bukhari. Di dalam hadis nomor 5192. 5192. Juga dalam Sahih Muslim nomor 1026. Para pendengar sekalian. Sehingga di antara hak. Hak-hak suami bagi sang istri adalah Rasul menyatakan dalam hadis ini, SAW, tidak halal bagi istri puasa kecuali dengan izin suami selama suaminya sedang hadir di negerinya, di rumahnya, di tempatnya. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau suami sedang tidak ada, ya maka bagi sang istri boleh saum sesuai dengan keinginannya. Itu mafhum hadis ini yang pertama. Jadi mafhum hadis ini, kalau istri sedang ada di dalam tempat itu, di rumahnya, di negerinya itu ada suaminya, hendaklah dia saum tapi meminta izin. Artinya kalau suami tidak ada, maka boleh saum sesuai dengan keinginannya. Poin yang kedua, yang nampak dari hadis ini, puasa di sini ada yang mengatakan secara umum puasa wajib atau puasa sunnah. Karena lafadznya apa? La yahillu limra'atin antasuma. Secara umum puasanya. Adapun kalau puasa wajib ya, puasa yang sunnah, maka jelas dalam hadisnya seorang istri tidak boleh puasa sunnah kecuali minta izin kepada suaminya di saat suaminya ada di dalam rumahnya. Iya. Kenapa? Karena puasa yang sunnah itu nilainya sunnah. Adapun hak suami bagi dia perkara yang wajib. Iya. Sehingga kalau seandainya pas sang istri itu rajin puasa Senin, Kamis, rajin puasa seperti puasanya Nabi Dawud misalnya. Dalam kondisi suami ada di rumahnya, ya, maka hendaklah dia minta izin dulu, ya, jangan kemudian barakallahu fikum dia mengerjakan shaum dalam kondisi suami itu tidak ridho. Sebab kenapa? Sebab yang namanya suami kadang yang namanya kebutuhan yang seperti itu bukan hanya di waktu malam. Saya katakan tadi dari awal, kebutuhan seperti itu kadang muncul bukan hanya di tengah malam, ya, tapi kadang muncul di waktu siang. Nah, kalau sang istri lagi puasa Senin Kamis, lalu sang suami meminta dilayani, maka di sini sekali lagi melayani suami itu wajib. Puasa Senin Kamis hukumnya apa? Sunnah. Mana yang lebih didahulukan? Suami. Yang wajib apa yang sunnah? Yang wajib. Ya, iya. Kalau itu hal yang wajib, maka dia boleh membatalkan apa tadi? Membatalkan puasanya. Karena apa? Karena melayani suami itu hukumnya wajib bagi seorang istri. Barakallahu fikum. Adapun kalau puasa yang wajib itu gimana? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan di dalam syarah Riyadhus Shalihin dalam hadis ini. Adapun kalau puasa itu puasa wajib. Misalkan seorang wanita punya hutang puasa Ramadan. Ya. Dia mau mengqadha. Mengqadha itu melunasi hutang. Ya, mungkin 7 hari atau lebih. Maka kemudian bagi dia ingin mengqadha puasa Ramadannya. Kalau kesimpulannya yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin, kalau waktunya masih luas, misalkan dia mau mengqadha bulan Syawal. Nah, Syawal dengan Ramadan tahun yang akan datang masih panjang, ya. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah di sini bagi seorang istri, ya, hendaklah menyampaikan kepada suaminya, ya, saya ingin mengqadha shaum Ramadan, ya. Maka kalau suami mengatakan, Syekh Utsaimin berpendapat di sini, kalau suami mengatakan la tasumi al-qadha, jangan kamu puasa mengqadha ini, maka hal itu kecuali harus dengan izin suaminya. Kenapa? Alasannya kata Syekh Utsaimin, karena waktunya masih sangat panjang, masih sangat apa? Luas. Adapun kalau waktunya sudah mepet, hutang puasa Ramadan misalkan 15 hari, sudah masuk bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban, habis Sya'ban apa? Bulan Sya'ban terus Ramadan. Nah, hutang 15 hari. Padahal sudah masuk tanggal berapa? Tanggal misalnya tanggal mendekati 15. Nah, maka bagi seorang istri hendaklah segera membayar hutang shaum Ramadannya sekalipun kata Syekh wa illam ya'dan. Sekalipun suami tidak apa? Mengizinkan. Kenapa? Karena tidak halal bagi seorang itu meninggalkan kewajiban shaum Ramadan. Kalau dia hutang, wajib apa? Bayar. Bayar. Begitu. Sehingga kata Syekh Utsaimin, dia tetap wajib membayar hutangnya dari shaum Ramadannya. Adapun tentang shaum sunnah, tadi sudah dirinci. Kecuali harus dengan izin siapa ini? Suaminya. Barakallahu fikum. Karena kadang wanita itu ada yang rajin sekali apa namanya? Shaum, ya. Nah, maka ibadah ini harus didahulukan yang wajib, kemudian baru yang sunnah. Wallahu a'lam bisawab. Bisa ada waktu? Insya Allah masih ada. Baik. Yang namanya kewajiban saum bagi dia akan menjadi, atau sunnah yang, puasa yang sunnah bagi dia, itu akan harus selalu di atas bimbingan siapa? Suaminya. Karena suaminya tadi dikatakan akan bisa selalu kadang membutuhkan dia di waktu siang hari, bukan hanya di waktu malam hari saja. Baik. Ini di antara poin yang berapa tadi? Nomor 3, Ustaz. Yang ketiga. Jadi seorang wanita hendaklah saum yang sunnah tadi dengan izin suaminya. Kalau dia tetap mengerjakan saum, maka dia, ada yang mengatakan saumnya itu batil, ada yang mengatakan puasanya itu berdosa, ya. Kenapa? Tidak mentaati suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang disebutkan poin yang ketiga dari hak-hak yang harus diperhatikan oleh para wanita. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Masuk poin berikutnya. Poin keempat. Bagaimana kalau sebelum masuk poin berikutnya, bagaimana kalau sholat? Nah, sholat dengan suaminya mungkin mengajak melayani, ya. Bagaimana kalau misalkan sholat? Syekh Utsaimin berpendapat wadzahir anna sholat laisat kasawm. Yang nampak sholat itu hukumnya tidak sama dalam hal seperti saum. Artinya kalau wanita itu sholat, walau kana zauju hadir, kalau suaminya itu apa hadir, kecuali kalau puas sholat yang sunnah. Misalkan apa? Seorang wanita ingin melakukan sholat duha. Sholat duha ya, berarti di waktu pagi. Pagi ya. Ya, waktu duha. Atau sang istri kepengen sholat tahajud, tadi di waktu malam. Maka bagi sang suami, bagi sang suami diterangkan di sini, ala annahu la yajuz li zawj ayahruma zawjatahu al khair. Bagi suami tidak boleh menghalang-halangi, ya. Bagi suami tidak boleh menghalang-halangi istrinya dalam kebaikan, ingin melakukan kebaikan. Illa idza kana hunaka hajah, kecuali kalau ada hajat. Seperti apa? Bi an ghalabat alaihi syahwah. Seperti apa? Syahwat yang sudah sangat besar. Wala yatamakkan minas sabr, dan tidak memungkinkan menahan syahwat, sabar menahan syahwat. Wa illa fa'alaihi ayyakuna awanan laha ala ta'atillah. Kalau tidak demikian kondisinya, artinya memang tidak sangat, gejolaknya tidak sangat tinggi, maka kata Syekh, maka bagi suami hendaklah menolong istri dalam ketaatan kepada Allah, ya. Wa ala fi'lil khair, dan untuk melakukan apa? Kebaikan. Li anahu yakunu ma'juran bidzalik. Sebab suami bisa dapat pahala, ya, ketika istri mushalat duha, mushalat tahajud, ya. Kama annaha ma'jura aidan 'alal khair, sebagaimana pula istri mendapatkan pahala ketika melakukan kebaikan itu. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin tentang penjelasan hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang poin nomor 4. Dicatat ya. Urutannya, mau saya lupa. Iya, Ustaz. Diling-eling itu dicatat. Nah, nomor 4. Sekarang nomor 4. Nah, sekarang bagaimana pertanyaan? Kalau istri mau puasa Ramadan, lalu suami apa? Menghalang-halangi. Gimana ini? Suaminya yang berdosa, Ustaz. Boleh enggak dengan hal ini? Enggak boleh. Enggak boleh. Seorang istri saum kecuali dengan izin suaminya dengan hadis ini. Boleh enggak? Enggak boleh, Ustaz. Enggak boleh. Sebab apa? Mentaati suami hanya dalam hal kebaikan. Barakallahu fiik. Sekarang poin nomor 4. Ini yang keempat. Alla ta'azzana li ahadin ayadkhula baitahu illa bi'idznih. Seorang istri tidak boleh mengizinkan seorang. Ya, seorang istri tidak boleh mengizinkan seorang pun untuk masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suami. Saya ulangi, seorang istri tidak boleh mengizinkan seorang pun ya masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suami. Iya. Jadi rumah yang ditempati oleh suami istri, baik suami itu ada atau tidak ada, maka sang istri tidak boleh mengizinkan orang masuk ke rumah siapa? Suaminya. Kecuali konfirmasi dulu. Nah, dikonfirmasi dulu ini ada orang masuk siapa tidak. Kalau suami tidak mengizinkan, maka haram hukumnya sang istri memasukkan orang tersebut ke dalam rumah suaminya. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ta'zana fi baitihi illa bi idznih." Mutafaqun alaih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin an tasuma." Tidak halal bagi seorang istri saum wa zawjuha syahid dalam kondisi suaminya hadir. Illa bi idznih, kecuali dengan izin suaminya. Wala ta'zana fi baitihi illa bi idznih, dan tidak halal bagi seorang istri mengizinkan seorang masuk ke rumah suaminya illa bi idznih, kecuali dengan sepengetahuan, dengan izin, dengan rekomendasi dari siapa? Suami. Mutafaqun alaih. Baik. Hadis yang kedua. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada riwayat Bukhari, hadis muttafaq alaih. Di sana ada hadis riwayat Muslim. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakum alaihinna alla yuwati'na farasyakum ahadun takrahuna. Fa in fa'alna dzalik fadribuhunna darban mubarrih, khaira mubarrih." Walakum, dan bagi kalian wahai para suami, itu punya hak alaihinna atas para istri-istri. Alla yuwati'na farasyakum, agar para istri itu tidak memasukkan ke tempat-tempat kalian, tempat tidur kalian, siapapun orangnya. Takrahunahu, yang kalian membencinya. Ya. Bagi istri tidak boleh memasukkan ke tempat tidur suami, ya, siapapun dari orang yang kalian membencinya. Ya. Fa in fa'alna dzalik, kalau mereka wanita istri itu melakukan hal seperti itu, pelanggaran seperti itu, sudah dilarang orang itu tidak boleh masuk, kok tetap memasukkan orang itu, fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Pukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 1218. Para pendengar sekalian, insya Allah kita lanjutkan lain waktu. Insya Allah penjelasan hadis ini, penjelasan tentang poin yang keempat ini, semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita semuanya dan mendapatkan barokah, ilmu yang bermanfaat dan bisa menuntun untuk bisa beramal saleh. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.